Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah saat menika kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika mugi-mugi dan kita sami pinarak wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan. Dan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawali, ya hasan al-fi'ali, ya qaiman bila zawali, ya mubdian bila misali, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun tasih gegayutan kali soal tata krama ingkang dipun paringi pinten-pinten contoh kasus saking ngelampahipun para ulama ingkang terakhir carios saking panjenenganipun Syekh Abdul Qasim Al-Junaid, yang terkenal Syekh Junaid Al-Baghdadi. Panjenenganipun dawuhaken setunggal wekdal pinarak datang masjid sarang-sarang tiang kata nenggo jenazah ingkang badhe dipun salati. Delalah teng mriku wonten tiang sing tinggal fakir tapi ketinggal menawi menika ahli ibadah, lha kok jaluk-jaluk dateng ingkang hadir teng mriku. Ajeng Syekh Junaid rasan-rasan teng lebetipun mana. Upama wong iki gelem nyambut gawe sing nyukupi uripe ngono ya, luwe hape. Antos Syekh Junaid kondur, ajeng dalunipun Syekh Junaid menika rumaos aurat ngampahaken auratipun sing biasane salat tahajud rutin menika gampil kedalu niku mboten saged raosipun abot ngantos akhiripun jajunet menika napa nggih istilah ngantos melekan nanging mboten saged nglampahaken auratipun. Anggenipun melekan ngantos ngantuk, sak lebetipun ngantuk menika lajeng ngimpi pinanggih yang fakir sing siang dirasani niku sami giring tiyang kathah. Yang fakir niku ditumpang neng ngoten. Jauh bihi ala siwalen. Ditumpang neng teng dhuwur lengser. Ageng ngoten digotong wong akeh. Terus disodorke teng kene sejumlah. Iki lho panganan dagingnya. Muga kowe bareng ngrasani wong iki. Akhiripun sejumlah teng jero impen niku nggih kelingan uyon ya awan tak rasani teng jero ati. Lajeng dipundhawaken dening sejune teng jero impen niku fakultu ma irtabtu wa inna ma qultu fi nafsi syai'an. Wong ora ngrasani yo aku lak ngomong-ngomong duwe ning jero ati mosok ngrasani kuwi. Ngrasani lah sampai metu. Fakilali terus dipundhawuh fakila mongko di jawab lima ring ingsun. Ma anta mimman yardo minka bimislihi. Mau tari apa iku anta. Ma anta ora ana utawi sira iku mimman setengah saking wong yardo kan gelem rido sapa man minka saking sira. Tegese upo mo hal kaya ngono kuwi tumuju ning kowe apa kowe rido. Upama kowe roh wong liya gremang-gremeng ing jero atine apa kowe rido dimonone iki. Mulane dirose sing jawab idhab budhalo sapa sira wastahil lan jalu halal sapa sira wastahil lah lan jalu halal sapa sira hu ing fakir. Niku isine imban wonten niku. Akhire injinipun fa asbahtu mongko isu-isuan sapa ingsun. Walam azalan ora kingsir-kingsir sapa ingsun niku atarot dadu wirawiri sapa ingsun. Wirawiri mubang-mubung teng Baghdad. Dalan-dalan sing kira-kira diliwati wong masjid nganu kek menawa wong niku enten panggih. Hatta roa itu singgo ningali sapa ingsun fi maudiin ing dalam siji panggonan. Yaltakitu niku cara jawane leles. Roa itu ningali sapa ingsun fi maudiin ing dalam siji panggonan. Yaltakitu kang leles sapa wong fakir sing dipethuki iki wingi niku minal mae saking banyu inda tarot dilmai nalika ana sandinge nggon miline banyu miline banyu maksude apa nggih istilahe nggon luwian-luwian enteng. Kemudian itu tentang kebiasaan persediaan minum umum, katanya sisa-sisa katanya dikelompok nih. Terus auratan terus sih leles, nih sih dilelesin nopo banyu buat manggone teng sampingnya, gen nopo buahan banyu, katanya dan buahan banyu sisa-sisa nih gula. Sing tiang fakir niki ngelelesi napa ngelelesi aurakon ing pirang-pirang cuwil teman-teman pirang-pirang cuwil minal bakli saking janganan iki ngelelesi janganan mimma saking barang tasakoto kang padha kecer apa mamin husnul bakli saking korah-korahane janganan ben ngelelesi janganan ngoten niku fasalam tu. Mongko banjur kok salam sapa ingsun alahi ing ngatasi wong fakir sing diwini tak rasani. Pakola moko jawab sapa wong fakir. Ata utu ya Abul Qasim. Lah wong bali ngriki enten apa Abul Qasim? Langsung terus jenenge. Jenengan kok mriki enten apa Abul Qasim? Abul Qasim iki Syekh Junaid niki. Syekh Junaid pun kiai, pun ulama. Jenengan kok mriki enten apa? Napa sampean ajeng baleni ngrasani kula malih pun delok kula ngeten iki. Atau tu napa ajeng baleni malih sapa panjenengan ya Abul Qasim? Ya Abul Qasim. Pakul tu moga jawab sebelah, boten aje ngerasa ni ulo ngeriki malah aje jaluk ngapura. Pakola moga jawab sepo yang fakir kalau wau. Ghafarallahu lana walaka. Mun paham, padahal namun jawab boten. Jaluk ngeri kompon. Yes, mugi, Gusti Allah ngapura datang kita lan datang panjenengan. Ibu lagi terus mudi. Jane lek cara undang-undang pekeh niku jereng klebu dosa ngrasane. Tapi bagi setingkat orang Syekh Junaid ya, sudah pada posisi seorang ahli tasawuf greneng teng jero ati ngoten niku iki pun nyalahi tata krama. Nah, karena salahnya itu bukan salah yang menyangkut undang-undang, mula ukubah. Hukuman yang diberikan Allah bukan berupa siksaan lahir. Siksaannya siksaan batin berupa apa? Enggak bisa merasakan nikmatnya wirid. Sampai dia sendiri sulit bagaimana melakukan wirid dipaksa, ngono enggak enak. Itu dosane kaya dosane bangsa batin, hukumane nggih bangsa batin. Salahe bangsa lahir, hukumane nggih cara lahir. Mula saking menika kalau panjenengan diparingi contoh kata ila ghairi dalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono contoh-contoh sing mesti disebut min adabihim nyatane saking gura-gura tata kramane para ulama radhiyallahu anhum ajmain. Nah, persoalane terus pundi? Persoalane fadzahiru wa dzahiru utawi sing jelas. Sing jelas anna muradal muallif sak temene kang dikersakno Kiai Muallif, ya Syekh Muallif penyusun al-hikam rahimahullah sing dikersakno bi isaatil adabi kelawan istilah isaatul adab eleke tata krama niku jane dos pundi to sakjane ngoten lho. Dari semua yang disebut tadi saking pembahasan pinten-pinten dinten soal tata krama yang dimaksud dengan suul adab wong Jawa ngarani murang tata ngoten lho. Murang niku menrajang, tata niku tata krama. Sing dimaksud murang tata, nyalai tata krama niku dos pundi? Iku mabaran. Karena kang ana iku fiing dalem apa nauun? Nauun macem, satu macem, satu bentuk. Macem minarruunah saking sifat kumprung. Jadi yang dimaksud isaatul adab itu semacam kekumprungan, semacam napa wong Jawa ngarani kenglonoan. Glono terus bocah ndandoh. Artinya dia tidak tahu papan lan empan. Ya walaupun perlakuan laku yang muncul itu sebenarnya tidak sampai melanggar undang-undang. Secara fikih mungkin secara syariat itu enggak sampai haram. Tapi itu salah satu bentuk kekacauan pertimbangan. Ru'unah niku mboten, ru'unah niku kumpul-kumpul niku pertimbangane kacau. Sing mesine iku kudu dihormati enggak dihormati lho, mboten niku lak pertimbangannya kacau. Sing mesine iki kudu di disikno enggak didisikno. Walaupun ya ora apa-apa. Pamane enten tiyang sepuh, enten tiyang enem. Lah kok leh nyuguhno unjukan niku didisikno sing enom. Sing sepuh malah digurekno. Niku lak nggih mboten salah cara. Oh ya ora enak undang-undangnya. Tapi dari segi pertimbangan rasa, hal itu sudah masuk dalam ru'unah, kumprung. Sing nomor kali, sing dimaksud isaatul adab malih, tidak dari segi soal rasa dan kumprung, tapi soal peletaan pengakuan. Wa idharud dakwalan, ngetok-ngetok no pengakuan. Jadi pengakuannya orang melihat duit, diakonin itu pengakuan. Menampilkan ngaku-ngaku. Wati sofil abdilan, oleh nganggu sifat kamu lo, tinggok no, nganggu sifat. Bisifatil maula, kelawan sifatnya bendoro. Ini juga soal adab. Jadi soal adab itu satu, dari segi pertimbangan-pertimbangan kelakuannya itu kacau. Yang nomor dua, ngaku-ngaku yang sebenarnya bukan milik dia. Atau bahkan mungkin-mungkin sakjane orang ada yang ngaku iya. Urung makrifat ngaku makrifat. Begitu. Orang apik ngaku apik. Sakjane kuwi aras-arasen tapi ngakune ngamalno ilmu. Ngapa kan kowe salat kok? Ora gelem jamaah ning masjid lho. Apa gunane mondok suwi ngerti lek jamaah iki sunat. Jenenge sunat iki ora wajib. Ini ngamal nong ilmu lah. Padahal sakjane dibalik kata-kata itu dia cuma gelem blak aku arasa-rasen, ini malah beres sakjane. Tapi justru ketika dia menutup dengan pengakuan bahwa itu ngamal nong ilmu, dan ini malah seolah adab jadi. Itu lagi. Berkenaan apa? Menampilkan pengakuan-pengakuan baik yang sebenarnya tidak. Kadang-kadang kan ngoten. Mungkin situ-situ nunggu di rumah sering ngoten. Terutama lagi ngalah na buju ini bisa sahun lagi ngalah na buju jadi yo terus terang lo jadi aku gini tak jadi raiso tetapi ukrono dengar pe buju sahun itu ingin diworo mangku dalih sinor norno dan itu akhirnya jadi soal adab wat pisoful abdi lan oleh nganggu sifat kabuloh nganggu sifat bisifat ilmaulah kelawan sifat ibendoro sing nomor tiga. Su'ul adab itu adalah sifatnya Allah, sifatnya bendoro dipakai oleh hamba. Artinya dipakai dalam arti nek dipakai karena diperintah mboten napa-napa nggih. Sifat welas itu kan sifatnya Allah dinggo kawula. Tapi terus dipakai dalam arti Allah tidak diingat sama sekali gitu. Niku lek gak aku sing ngatur mosok iso lah. Ngoten-ngoten iki lho. Padahal walaupun itu juga sebenarnya diperintah juga, tapi ketika Allah sama sekali nggak dipetong itu, seakan-akan Allah tidak terlibat sama sekali lalu dikakai diri. Sing iso ngatur ning ngene aku tok liyane sapa neh. Wis gusyalah ilang to nggih. Lah niku yo mboten enten undang-undange. Kok ngono kuwi terus dihukum lanu nggih mboten. Tapi itu sudah kenapa nyalahi tata krama. Termasuk malih ndonga sing kathah niku bab ndonga. Ketika rosone ati niku bahwa doa ini pasti terjadi dan pasti terkabul gitu lah. Sikap memastikan itu bukan sikap hamba, itu sikap bendoro. Sikapnya hamba ya pasrah gitu. Kabeh sing penting kula nyuwun soal kabul mboten kabul jenengan sing gak ada hak penentuan. Dan itu jenenge tata krama nek sampe mesti mandine. Ndonga ya mesti mandine. Lah niku tata kramane ilang. Mereka mestekno itu bukan sifatnya kawula, tapi mestekno itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wambisatuhu lan oleh sapa ibisat niku istilah napa nggih? Ngamak ngoten mawon lah nggih. Ngerasa bebas. Ngoten. Wambi satu hulan oleh ngerosok bebas kawula. Wa idlalu hulan mungkin oleh ngerosok asor kawula. Fi mauqifil haibati ing dalem makom, ing dalem situasi haibah, situasi wibowo wal khayairan, situasi sing mestine kudu isin. Dan mestine wayah itu situasi itu harus diciptakan suasana yang penuh wibawa, tapi dia gerica-gerici. Utama sualiye yang mestinya dia sebagai hamba Allah itu harus memperlihatkan kemuliaannya gitu. Dan aku itu wong Muslim, kawulane Allah, aku kudu ngergani bendoroku. Jawa salat nganggo kaos, gak bubuan. Nuwun sewu. Terus ya enggak apa-apa sebenarnya. Undang-undangnya enggak ada sebenarnya nutup aurat atau tidak lagi. Terus undang-undangnya. Tapi bahwa suasana sholat, suasana itu kan ada suasana wibawa. Terus termasuk nuwun sewu niki, mungkin yo enek sing cocok, enek sing ora cocok niki. Kulo nate manggi tamu ngoten. Kulo ya omong-omongan kata-kata sampai dumugi soal niki kok napa nuwun sewu niki. Bangunan masjid terus nyegati wong liwat ngoten. Ya ora salah, yo ngajak apik apa to salahe. Tapi masjid itu Baitullah. Karena masjid itu Baitullah, berarti cara gampangane kan daleme Allah. Masa daleme Allah dibangun terus ditampilkan dengan cara ngemis-ngemis itu. Itu namanya idlal. Nasorakan suasana sing mestine suasananya harus suasana wibawa. Upama jaluk lafale aja jaluk lah. Niki wonten kemuliaan sinten badhe mlebet. Dan caranya dengan sopan yang lebih cara ngono bahasane wong sakniki performanya itu penampilannya harus lebih berwibawa bahwa bukan persoalan panitianya tapi bahwa ini masjid ini kemuliaan masjid ini Baitullah. Dengan sedikit-sedikit disi Allah menapa mboten kersa badhe. Nah, itu kan berarti kita hanya berposisi sebagai satpam saja. Ora kok malah ketok lah negati seakan-akan ada kesan meminta-minta itu. Ya, ini dari satu sisi tata krama lho nggih. Tata krama bolak-balik niki tata krama mboten kok soal ngomong ora oleh lho sing kandha ora oleh sapa aku ora ngomong gak oleh oleh hae ngono lho nggih. Tapi kalau itu tumbuhnya dari rasa tata krama gitu lho. Misal kula bulan balen ini persoalannya ben-ben salah paham. Tapi kalau itu dianggap memang jalan yang paling mudah dan enak atau mungkin dianggap jalan pintas yang paling cepat untuk dadekne masjid ya monggo, enggak ada larangan gitu lho. Enggak ada larangan gitu. Asal ketertiban secara umum tidak terganggu, artinya Rasulullah anu sing kata ya Rasulullah jalan lancar tidak lancar kok. niku termasuk dari segi menapa posisi imbisat itu tadi gitu. Pada suasana yang harus berwibawa, zikir wiridan ini kan harus wibawa. Maca selawat. Selawat itu kan ada nuansa Muhammad di situ. Lewat terus maca selawat ambil yon. Jadi itu tata krama. Termasuk imbisat malih pas wayahe maca Quran. Pas walimah wayahe Quran terus malah apa subuhan ditokne. Gitu lho nggih. Padahal jelas ada. Ya ora apa-apa, ngujareke lek nek cara fikih nggih. Wong perintahe ora dilarang ngetokno subuhan kok perintahe mung idza quri al-Qur'an fastam. Lah terus ngrungokno lek ya wis. Rumane ngaten. Aku tetep ngrungokno, masih ngetokno subhan tetep ngrungokno. Lah iku lek undang-undang. Tapi bahwa di situ ada nuansa bahwa itu Qur'anil Azim. Lah wong maca undang-undang dasar 45 hormat ngono wis ada seremonial yang membuat sesuatu itu jadi bangga. Ada kemul, ada haibah, ada suasana wibawa kok. Pembacaan keputusan wisudawan sarjana S1 ngono ae sing nganggo topi kupluk toga kan. Itu kan dalam rangka untuk menciptakan haibah itu tadi. Lah kok diselenggarakan dengan gelece-gelece gitu terus guyon disambi anu ya. Itu tidak salah. Sekali lagi diulangi lagi. Secara undang-undang gak nyalai undang-undang. Tapi itu tata kromonya sudah termasuk isaah. Wa malan lan perkara asbaha kang nyurupani apa madzalika ing mengkono-mengkono disebut wau dari segi ruunahnya kumprunge dari segi menampilkan pengakuan yang sebenarnya tidak hanya untuk basa-basi. Hanya untuk basa-basi itu lho kayak. Atau untuk menggunakan sifat Allah yang tidak pantas untuk hamba. Kemudian memberlakukan suasana imbisat, leder, liar, bebas, tanpa terkendali pada sesuatu suasana yang mestinya harus ditampilkan dengan wibawa, dan lain-lain. Ini masuk yang bareng. Yukhofu kang dikuatirakan ala sohibihi ngatasi kang duweni ma. Apa sing dikhawatirakan wukul istidroji tumibane panglulu wal makriran lan tipu muslihat bihi kelawan ma. Ya banyak perilaku-perilaku yang dikhawatirkan bagi orang yang melakukan itu dia dilulu oleh Allah enggak terasa. Terus keterangan sing sampun-sampun. Walakin yambagi. Walakin yambagi tetap ini sayukjo. Sayukjo itu seharusnya. Yambagi sayukjo lil muridi kedua murid opo Allah ya tahwana arep yanto orang remeh no sopo murid bisain ngelawan suwici-wici minal adabi saking piro-piro toto kromo walayastahkiru walayastahkiro lan yanto ora ngentengaken ngeremehaken sopo murid haing toto kromo. Hendaknya murid itu tidak meremehkan soal seluk-beluk toto kromo itu. Unggah-ungguh. Ya apa-apa jen. Mlebu kantor sandal jepit enggak apa-apa. Tapi yo aja nyalahno lek ketika secara resmi karena kamu tamu dihormati gitu. Tapi nanti lamaranmu enggak ditampa itu yo yo. Yo aja nyalahno gitu. Kan itu nanti ada agak dijelok nampilane ngono. Bahkan dengan latihan bertata krama itu ya, pada saatnya akan mendapatkan tempat yang layak malah. Akan mendapatkan tempat yang layak-layak. Senajan mungkin secara rasa urung tok ono tapi lek niate niat latihan tata krama enggak masalah itu ya. Aja kok alah daripada atiku ora ngono tak gawe-gawe ngono gitu. Asal kamu tidak ngaku-ngaku enggak masalah. Betul lho, asal itu ada keniatan untuk melatih diri, peningkatan latihan. Sebenarnya enggak masalah. Tapi lek terus ngaku-ngaku lho, aku kok lek wis ngono. Menyen kusini yang ngono kuwi. Aku ku iso lek ngono ae. Itu pengakuan-pengakuan itu yang tidak boleh. Mergo fa inna tahawuna. Mongko sak temene gegampang ngremehaken. Didalika kan mengkono-mengkono soal tata krama wal istihqara lan tegese ngremehaken lahum maring dalik. Iku min mukhamaratil jahli termasuk racikane goblok. Iki jenenge kowe ngeracik tapi ngeracik goblok, racikan campuran dari kebodohan yang kamu bina. Kados sing digambarke wow, mosok sing sepuh malah dikongkon guri. Sing nom wis disubuhi ket mau wis ngombang-ngombe, sing sepuh malah kon ngenteni. Dan wa'adamil ma'rifati lan termasuk orang anane ma'rifat billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal tata krama ini umumnya terjadi ya. Kalau panjenengan mungkin terjadi nyalai tata krama. Jadi lek nyalai tata krama tok itu saja enggak seberapa. Ketika setelah itu ada kesadaran untuk memperbaiki. Yang lebih jelek lagi, ketika nyalai tata krama, terus kita meremehkan tata krama, meremehkan Allah ngono ae. Justru ngalah ngono wae ini sing kedua ini lebih tidak tata krama daripada tidak tata krama yang pertama wae. Bener. Pas nuwun jauh kalih bose pas apa juragane duwe tamu pelayane niki lah nyuguhne nyalahi tata krama. Bar niku tamune pun kondur karo napa juragane kino liwat wong liya. Anu kancamu kan danono lek nyugi wedang aja ngono carane. Sing tamu sing tuwa disikno sing nom digarekno. Lho diomongin halah. Pakaian perting sing ngono. Sing penting wis sedol lak ya wis. Diombe ta ora sing diombe padha diombe ya. Padahal yang kesalahan tadi itu enggak seberapa. Tapi justru ketika dilingno wis lek kowe nyalahi tata krama kok malah diremehno. Ya ngremehnonya ini lebih jelek. Wahaza utawi iki ngremehno. Iku akbrahu anwa'i su'ul adab, luweh elek-eleke pira-pira macam su'ul adab. Nah sing macam sing jijik-jijik mau mungkin kalau dilakukan pertama karena memang masih tumpul rasanya, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi justru ketika diingatkan bahwa itu nyalahi tata krama kok malah mbok remehno lah. Itu akan lebih jelek. Mula fa in waqta Fa in waqa'at. Monggo lamun us tumibo minhu saking murid apa sing tumibo isa atu adabin eleke tata krama falyakun untuk nambani itu falyakun mongko ana sapa murid iku khaifan wedi. Mesti harus wedi wae iki. Niki banyak soal tata krama kudu wedi. Oleh seringkali hanya kesalahan tata krama bisa nyalai banyak acara yang lain. Kan betul ya, yang berkara nyalai tata krama bisa menyalai acara-acara yang lain. Mereka gak bisa membedak no, di sing penting sing ora penting. Kudu wedi ngendalika saking mengkono-mengkono isa artu adat musta'ziman nganggep aku nganggep gede lil amri maring perkara fihi ing dalem soal tata krama. Maka harus takut dan jangan diremehkan, harus dianggap soal yang penting. Kalau perlu mencari tahu lebih banyak bagaimana memperbaikinya. Niku. Wal yubadir lan becik bergegas cepet-cepetan sapa murid ila taubati maring taubat. Bukan naubati kesalahan undang-undang tapi naubati kesalahan tata krama. Wal iktidar lan persaben wong kuno lek ngene persaben. Persaben niku cara sakniki nggih. Minta diterima alasannya. Nggih, ngapunten Gusti kula mboten ngertos, ngapunten Gusti kula supir. Minta ya Pak, itu persaben. Wa tanasulilan tegese metu minha saking isaatul adab. Nek menjaluk alasan tok tapi pancet galeni ndak ora gelem metu saka takon sing ngono kuwi ya itu jenenge ora persaben minggi lames khasyataan tuwajiha krana kuatir yen to teko ilahi maring murid apa sing teko al-uqubatu hukuman kesalahan tata krama min haitsu la yas'uru dari min haitsu saking nah kakeng coro saking segi saking sistem layas uru kang orang rasa sapa murid dikhawatirkan ngoten nggih nek gak dang tobat gak njaluk ngapura ngoten niku kuwatir lek nanti yang dihadapkan Allah kepada murid ini bukan kawelasan, bukan meningkatnya kesadaran, tapi justru apa hukuman yang tidak disadari. Nah hukuman sing disadari malah gelis penak. Karuan lah. Ngerasakno bari kubar dan kita ndang lene. Hukumannya itu hukuman yang tidak kelihatan. Hukuman yang tidak kelihatan. Apa malah repot diunggah no pangkate. Tapi kongkon tugas luar. Jadi jenenge dimutasi. Dimutasi kuwi jane ora dipecat jane. Ora sampai dihukum. Tapi mutasi itu kan salah satu bentuk penjauhan. Dimutasi didohne sangka posisi sing asale wis cedhek. Karena nyalai napa? Kode etik, tidak sampai nyalai pada undang-undang yang prinsip. Nek kesalahannya itu kesalahan yang prinsip sing nyalai undang-undang total jelas dihukum sampai dipecat, malah kan sampai mungkin bisa di penjara. Tapi lek kesalahan-kesalahan administratif biasanya kan administrasi itu kan jane ora ana undang-undange. Jadi aku ya pandah mulang. Tugas guru ya mulang. Mulang tapi nek tatanan di lingkungan kamu kerja kamu langgar, ya ora sampe dosa jadi tapi ya mesti mutasi. Nah, uji mutasi kok malah kemalat. Jadi kiri malah karo-karo gitu. Saja ni kita dihukum ni orang rumah kita dihukum ni repot. Niku, wa akadum ayam bari ayat setengah puluh murid menmukta doya tiadil jumlah. Wa akadum utawi luweh penting-pentingnya barang. Ada sesuatu yang lebih penting yang bari kang sayuk juan yang ayat setani barap yang tonget doi. Hu eng masopal murid murid min muktadoyat yadil jumlah saking piro-piro muktadoyat piro-piro tatrapane iki kidawuh alat ikan duharo kang pertelo lana kedure kita. Dan apa yang paling penting dari apa yang muncul di permukaan dari pembahasan selama ini soal tata krama itu. Anaha sak temene apa sing pertelo anaha sak temene hadhihi hadhil jumlah iku muradul mu'allifi kang dikersakna mu'allif rahimahullah min anwa'i su'il adab rupane saking pira-pira macam su'il adab dari seluruh pembahasan yang sudah mengenai soal su'il adab yang lebih penting yang harus dijaga oleh setiap murid murid sorekoh murid yang ingin suluk murid yang ingin menata rohaninya iku ayuatina arep yen tong kuhaken sapa murid khatirahu ing krentek khatirahu ing lintasan batine murid dikukuhaken ala sae ning ngatasi suwi-wiji minal iktirodi saking nantang Allah Ta'ala yang atas Allah Ta'ala. Artinya dikukuhkan jangan sampai gitu. Harus menjauhi dari ayat setan ibal murid. Yang paling penting bagi hati seorang murid yang harus jaga betul itu adalah jangan sampai ada saknik sedikit saja dari rasa menentang Allah. Itu tata krama yang paling dasar. Ojo pisan-pisan ke protes. Itu loh Pak. Sedikit pun kamu jangan memprotes Allah. Wa ta'atit takbir, wa ta'atit takbiri lan nekani ngatur-ngatur ma'ahu sertaan Allah. Su'ul adab yang samar yang jarang murid itu menyadari juga bahwa memilih-milih pilihan yang hak memilih itu haknya Allah. Kok terus kamu ambil hak memilih itu kamu ambil iki pilihanku. Terus hasil itu rumbo aku nilai gak aku yo gak isong ini lah itu sebenarnya permulaannya dari awal itu soal apa itu tadi at-tadbir ma Allah ngerancang-ngerancang bersama dengan rancangan Allah tidak mau tawaduk bahwa wis to tak rancang kok ya apa bangga engko sing dadi rancangane Allah dini aku saiki ketok di program-program ini bukan rancanganku lah harus begitu program ini hanya sebagian kecil hembusan pemberitahuan dari Allah di antaranya wong urip iku rancangane ngene-ngene tapi dadine ya mboh harus selalu begitu. Lek gak ngono gampang keblowok masuk di dalam su'ul adab. Apalagi sampai rancangan itu di pada tingkat watabarrum. Watabarrumian lan mubromaken. Mubromaken itu terus gak kena diganggu gugat program. Pokoknya harus jadi begini. Lek wis ngono kuwi gak kroso itu. Watabarrumilan mesti akan ya kami kelawan piro-piro keputusane murid. Sing nek diterus-terusno keputusan-keputusane murid sendiri tadi ku awal mu'limati kan bisa ngelarakaken finafsihi ing dalem awak dhewe ne murid awarihu to liyane murid. Karena tabarrum kan semacam memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak dengan keputusan-keputusannya sendiri yang pada akhirnya itu akan menyakitkan diri sendiri bahkan berakibat menyakitkan orang lain. Hanya karena ambisi nafsunya sing wis dipastekno itu tadi. Dan termasuk malih nomor siji niku wau menjaga hatinya jangan sampai tumiba ning gone sedikit protes. Protes kepada keputusan Allah. Yang kedua jangan sampai ikut-ikut ngerancang bersama Allah. Nggih. Kalau toh terpaksa ngerancang, rancangan itu bukan dalam rangka maksud Gusti Allah, tapi rancangan itu adalah diakui, disadari bahwa rancangan ini hanya peletian ilmu dari Allah. Paham kan? Ketika kita ngerancang, harus jadi, apalagi sampai waktu per detik ditentukan. Jadi rancangan ini kita sadari bukan sebagai rancangan yang untuk merubah takdirnya Allah, bukan. Tapi Pak, perancangan yang saya lakukan ini hakikatnya adalah letupan atau pancaran ilmu dari Allah yang nyampe. Tapi masih banyak ilmu Allah yang belum diberitahukan. Nah, harus begitu disadari. Itu jenenge tata krama sampai ikut-ikut jenenge ora tata krama. Nomor kali wa an yasroha lan arep yen to megat. Yasroha niku sarohan jamila pegatan sing ape. Wa an yasroha lan yen to megat tegese ninggal sapa? Murid. Lisanahu ing lisane murid bisakwa kelawan adul-adul ilal khalqi maring makhluk. Termasuk salah satu punjiri tata krama apa tata krama sing gak pas niku nalika dikeki musibah karo Gusti Allah lesane wadul-wadul terus. Ya apa Kang, mbok aku ditulung mosok piye ngene iki aku ngono-ngono ngetokno lemahnya seakan-akan dari munculnya juga dari gak terima tadi. Piye lho mbok aku ditulungi anu-anu-anu-anu. Tidak punya ketegaran dan keyakinan bahwa Allah yang bisa menolong. Atau dirasakan bahwa kalau itu betul-betul sudah dan itu sakit ya. Sambatnya sudah yang menungso. Sambatnya yang Allah. Sambat yang menungso itu jenenge madul yang menungso. Madul yang menungso. Wong persoalan-persoalan yang mesti kudu diwadul yang wong tuwa. Kok terus mau diwadul yang bocah cilik. Mereka kan wis boten pantes. Nuwun sewu niku nuwun sewu contoh Pak Wan iki sing wis rabi. Upamane untuk bengi kesel-kesel teko pengajian. Gari-gari teko omah ibune digugah ra kenek padahal wis kangen upamane niki. Upamane kok terus soal kayak gitu ngoten. Terus isuk anake umur 5 tahun diwaduli. Iya dole ibumu iki. Mosok abah iki wis kangen lho ngono ibumu ora gelem nglanggapi aku le. Kan iki nuwun sewu iki niku ya ora salah ngomong mbek anak-anake dhewe sapa nyalahi. Tapi ngoten niku tatanan tata kramane ilang. Ngoten iki. Sajane sing nyekek musibah jenengan kan Gusti Allah, berarti urusannya karo Allah. Lah kok urusan karo Allah terus sampean wadul-wadul sak padha-padha makhluk sing padha ora isone. Wadul kali cerita gitu loh nih. Ikhbar ngeten. Kali sakwan. Sakwan itu ngeten unsur sambat. Nek cerita siji cerita. Cerita niku aku lagi susah. Ora enak bentuk aku susah loh. Wis beda irah-iramane wis beda. Aku susah. Aku iki susah, tapi biasa jadi wong susah. Nek cerita. Tapi sama sekali tidak ada unsur merendahkan posisi dirinya sampai dia lupa pada Allah. Kaya pemane si pasien cerita pada dokter itu wajar. Anu Pak dokter iki sing sakit sing ngriki iki ngono. Ya ngono ae. Ono Pak dokter mbok kula ni sampean tulungi anu dadi kula mboten kiat sakit terus ngene lho. Seje. Kalau cerita dalam arti untuk memudahkan ibadah sing jenenge at-tadawi karena mencari obat juga diperintah. Nah untuk ngepas obat itu harus ada berita rangsangan, ngerangsang dokter untuk berpikir supaya mencari obat. Itu tidak termasuk sakwa, tidak termasuk wadul, tapi ikhbar. Ini anu Pak dokter, ini yang sakit sih ngeriki. Dan terus gejalanya itu seperti Pak mengenai dari sakit niku awal mulane. Si mengenai wong usum duren. Mula ni ngebut lah mangan durian. Saat ini masur-masur ya. Tapi gak terus menolak itu. Napa nanti ini malah us malah cengtornor. Malah pengajian kula bubrah kabeh gara-gara potong masur-masur. Padahal ini mesti ini kula dah potong Blitar ini malah baru sakit budal. Lah apa muni-muni ini kula apa. Gak perlu diwadul kepada makhluk. Itu harus ditinggalkan. Harus diimpet, dilatih. Termasuk malih. Akeh tibake iki. Wal aibu, wal aibalan nyacat. Maitu lima maring barang layu afiku kang ora nyocok ya apa mahawahu ing kesenengane. Enek kedadian sing ora nyocoki kesenengan terus dipaidu. Berarti dasar pemaidunane ora mergo salah bener tapi lemah itu krono gak cocok mbek pilihane. Wong perkara ndek selerane iki jangan asem ngono. Terus disuguhi rawon. Ngono lho kok cerita-cerita ora tepak. Ora tepak mosok usume panas-panas malah dibayar rawon lekatrek ngono wis ora anu-anu. Nek ora seneng kok ya wis ora sama. Wis ora seneng ya wis ditinggal rasa dipangan lah ya wis. Sopo gunane maidu-maidu. Ning perkara gak cocok. Karo hawa nafsu padahal ya ora dilarang. Kan nyuguhi uang kan ya ora dilarang harus ini harus itu kan mboten. Lah nek sing nyuguhi pancen ora roh gek ketepan duwe ini jangan rawon. Ora nek jangan asem sing mbok senengi. Mboten lagi. Lah itu kalau padahal ya ora salah. Jenenge wong ora seneng maido iku jane ya ora salah wong ya. Mesti dur maido tok kok. Iya, tapi itu nyangkut soal tata krama gitu lho. Mbok apa mau kepaksa maido iki ya diolah dengan cara yang baik nek gak cocok. Artinya mengungkapkan ketidakcocokan itu boleh, tapi dengan cara maido itu salah, gitu lho. Ngoten. Yo ngomong terus terang. Nyuwun sewun iki mboten mboten patek selera kula. Mergi pancen kebiasaane cul cilik mboten kulino ngeten. Ngono gak apa-apa ora kok terus. Aku ora seneng rawon juga rawon wong goblok men gak biasane anu-anu malah goblok-goblok nek. Nggih ta nggih? Kak sing kata-kata ada ngoten iku. Perlu malah men sekedar sing dipaidi ku soal basa-basine. Ora pantes to. Mosok waliman mantan kok suguhane ngono-ngono tok ae anu-anu padahal dipangan jene. Ya dipangan jadi tapi terus jadi ibu-ibu ya jadi terus siapa terus masuk dagingnya sak silet jadi ku tempat buatan naik jadi lah jadi kudu dilatih lah harus dilatih apalagi kita latihan untuk soalnya itu ketika nopo hubungannya maidu ini kula lahir ya padahal jadi suluk itu soal batin ya tapi itu kan ekspresi loh maksud lagi kalau itu nanti keluarnya nun sewu jari Imam Ghazali ini gini kendriwi mansure menurut isine nah isine banyu ya metune banyu nah isine sirup metune sirup isine kopi metune kopi nah isine arak metune ya arak nah saat ini sampai enek cangkem mansure maidu itu berarti hati ini kan jengkel berarti tidak syukur gitu. Dia tidak bisa mengungkap hikmah. Dia tidak mampu melihat bahwa itu kangelane sing nyuguh iki wis pirang-pirang wulan mikir. Gimana deh? Kalau itu yang tertangkap adalah hikmah batin bahwa mergo kulino ngolah batin ya, ngolah rasa batin, mesti yang terungkap di dalam itu juga rasa batin juga. Nah iya, sing duwe walimah iki arep mantu ngene iki lah mikir wis petang wulan kepungkur. Wis golek-golek nih sampai utang-utang. Hubung sesaiki wis dadi ngene kok tak paidu. Nah, upama kepeksa nek mangan rawon ndek masur, ngurus. Ya kan yo matur tapi ora ngenyek. Oke, okay. Napunten Mas, monggo men kula-kula sampun tekap. Kula kok yo mbek nyekel aja mbek gremengi kancan. Rawon nanti piye? Mencap, mencep. Lah opo ngono kuwi. Kadang-kadang banding-banding no. Ora sumbut delok sugihe. Sukuane mek ngene tok ae terus apa ngono. Itu menandakan bahwa tatanan rasa di dalam batinnya sudah penuh dengan sesuatu yang tidak baik gitu. Ini tasih Imam Ghazali ngoten. Jadi lane nggih monggo di hati-hati. Nah, salah satu apa nggih kiat bagaimana supaya tidak mudah keblok ini Rasulullah dengan bahasa yang sangat sederhana ya. Sapa wong sing iman marang Allah lan Rasul marang dino akhir lah lho hubungan ini kalau sing hebat niku fal yaqul khairan aw yasmut hendaknya berkata yang baik nek ga iso ngomong apa meneng tapi jenengan nangen-nangen jawi Rasulullah sing iki lho sapa wong sing iman marang Allah lan dino akhir maka hendaknya berbicara yang baik atau kalau tidak bisa diamlah lah. Apa hubungannya iman yuk minu ngomong apik dan diam ini? Ya, ternyata oleh Imam Ghazali ditafsir itu tadi. Lah pancen ning jero niku kebek banyune iman, gitu lho nggih. Ning jero ati iku kebek banyu iman dan penuh pertimbangan-pertimbangan soal hisab hari akhir. Pasti yang keluar itu ucapan-ucapan baik. Ngoten. Minimal karena dipertimbangkan betul dengan hisab hari akhir dan iman tadi, minimal mesti diam. Itu pas kok itu. Aunakdin. Aunakdin utawa napa nakdin niku? Ngerusak. Aunakdin utawa ngerusak pinazori ing dalem napa pengangen-angene napa ing dalem pengangen-angene murid. Mimma saking barang yaro kang ningali sapa murid hu ing ma minal hakti saking barang kang hak. Wis jelas-jelas itu barang yang hak. Tapi murid ini berangan-angan pengin ngowahi dirusak supaya al-hak itu berubah. Sampai dia punya keberanian lek aku ra apa-apa sampai kadang-kadang muni ngono. Maka itu harus hati-hati sekali. Aja pisan-pisan sesuatu yang jelas-jelas itu hak dawuh dari Allah dan Rasulnya, terus kamu merasa punya fasilitas sehingga boleh nabrak itu. Harus hati-hati. Nek pancen kowe pengen ngerusak al-hak nerak kemaksiatan mbok ngaku blak-blakan. Yo dosa masa sing lakon aku yo dosa ning aku urung kuat ngono malah penak. Daripada kowe amping-amping seakan-akan kamu punya fasilitas khusus untuk nerak yang dilarang oleh Allah itu tadi. Mulane fa in khotoro. Monggo lamun terlintas. Ngono maknane kumrentek. Terlintas dibalihi ana ing atine murid. Au jaro utawa lumaku ala lisani ing atase lisane murid. Apa sayun suwiji-wiji minhu min dalika saking mengkono-mengkono lakon-lakon suul adab wau. Yes. Letupan-letupan omongan ya. Bahkan kalau di dalam batin seperti kisahnya saya juga wau. Lintasan-lintasan sing mboten diridani kala wau. Niku terjadi di dalam hadirinya fal yubadir. Mongko bergegas cepet-cepet ana sapa murid ila istighfari maring nyuwun pangapura minhu saking dalik utawa sayin min dalik wa tafassi lan ngedoi atau berusaha menghindar anhu saking dalik. Kalau sampai si murid itu di dalam hatinya terlintas hal-hal seperti itu yang akan menjurus kepada sulagat, ya hendaknya harus cepat-cepat dia mohon ampunan dan berusaha keras untuk meninggalkan, menjauhinya, menghindarinya. Ojo kok malah koyo kata-kata sing dicontok nih. Kalau memang ini sulagat, pasti pemberian Allah gak akan dihentikan lah. Itu kata-kata itu menunjukkan bahwa murid itu bodoh. Mulane bahasa hikame dengan bahasa sindiran yang singkat mengatakan minjahlil murid kan ngoten. Persoalan awalnya kan ngoten. Minjahlil murid termasuk budune murid yaitu ketika dia melakukan su'ul adab dan hukuman su'ul adab itu tidak segera datang, dia berkesimpulan bahwa kok upama iki su'ul adab ya mesine karomah peparingi Allah ora bakal diparingno aku. Ngoten. Lah kata-kata itu lebih su'ul adab lagi daripada su'ul adabnya yang pertama. Gu. Wal ya'lam. Lan becik ngerti sapa murid. Anna tasahulahu. Sak temene oleh sibuk murid. Sibuk bidalika kelawan mengkono-mengkono istighfar dan berusaha lari iku min a'zamil hasanat. Setengah saking piro-piro agunge kebagusan wa afdhalil qurbat lan luweh utama-utamane ibadah. Jadi nek enten dawuh sing kapan nika nggih Syekh Ibnu sinten Syekh Abil Abbas Al-Marsi dawuhaken terus pundi kullu su'i adabin yusmiru laka adaban ma'allahi ta'ala fahuwa adabun. Nah, dengan cara ini tadi dengan cara banyak istighfar, dengan karena keblowok ngelakoni suladab, entah keblowok lahirnya maupun hanya batinnya, kok terus cepat-cepat dia baca istighfar dan sibuk untuk berusaha memperbaikinya. Maka suladab yang keliwat itu berubah menjadi rahmat, karena itu menjadi pemicu dia paham tentang suladab. Maka suladab yang begitu itu bisa membuahkan adab ma Allah, maka itu semua menjadi adab secara menyeluruh, maka menjadi ibadah yang terbaik bagi si murid itu. Wadhalika apa yang mengkono-mengkono sibuk mengurus penghapusan soal adab, itu bisa memasukkan si murid pada makom yang lebih tinggi atas kesadaran dia pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau panjenengan dipuntaringi ditulung dening Allah agar se-estu-estu ngolah tata krama kula panjenengan sesuai kalih ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan kan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yufina wa huwa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أخير الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.